Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bisyahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man uhiya al-Qur'an sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bis sunnati wal Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amma ba'd. Janabal kurama, ulama anal a'izza, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh yang saya takzimi, yang dimuliakan Allah, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, takmir masjid Al-Huda, teman-teman remaja masjid, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, muslimin muslimat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini dalam keadaan sehat wa afiah, dalam keadaan yang fa'insya'Allah tetap Islam, iman, ihsan bersemayam dalam jiwa kita di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari. Tadi juga saya sampaikan, alhamdulillah untuk tahun ini seluruh dunia hari raya Idul Fitri bareng, tidak ada perselisihan, alhamdulillah semua sepakat Idul Fitri tahun ini jatuh pada tanggal 1 Syawal. Bulan Ramadan sudah kita jalani tahun ini selama 26 hari. Ramadan dikatakan sebagai bulan suci, mari kita kaitkan bahwa manusia diciptakan Allah, ditempatkan di dunia ini dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, maka hidup ini diberi tugas untuk selalu menjalani amal-amal yang fitrah, berupaya agar kembali kepada Allah pun dalam keadaan yang fitrah. menungso karo Gusti Allah didekek tendonya niki keadaane sae, mangkane urip niki dikengken nglakoni amal-amal ingkang sae, dikengken dados tiyang ingkang sae, ngantos benjang sowan ngersane Allah nggih kedah keadaan ingkang sae. Allah tidak menuntut kita nanti kembali menghadap Allah dengan membawa harta benda yang banyak, kekayaan yang berlimpah, ndak. Karena Allah itu maha kaya. Gusti Allah ora butuh donyamu. Donyamu iku yo peparinge Gusti Allah. Allah juga tidak menuntut ketika nanti kita kembali menghadap Allah dengan membawa ilmu yang banyak, ndak. Allah itu sumbernya ilmu. Ilmu kita juga dari Allah. Allah tidak menuntut ketika nanti kita kembali menghadap Allah dengan membawa pangkat yang tinggi, jabatan, kedudukan yang mentereng. Tidak, Allah itu Malikul Mulki, raja di raja. Allah hanya menghendaki ketika nanti kita kembali menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang suci. Maka tugas kita yang paling utama adalah jangan sampai nanti ketika kita kembali menghadap Allah hati kita kotor. Nah, yang mengotori hati itu tiada lain, tiada bukan adalah dosa. Allahumma shalli ala Muhammad. Padahal jenenge menungso iku nggone dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap yang bernama keturunan Adam, manusia itu banyak salahnya, tempatnya dosa. Siapapun kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana lek jare wong Jawa menungso menus-menus kakean dosa. Siapa yang enggak punya dosa? Namanya manusia itu pasti ada kekurangannya. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, dan tiada entut yang tak basin. Jangankan kok urusan ibadah, urusan akhirat, urusan dunia, menungso ndak ono sing komplit apike yo gak ono. Pasti ada kekurangannya, betul? Sapa wong sing komplit apike kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi apik, tapi di sisi lain elek. Mesti ana wong lanang kok oleh ganteng tok, tapi liyane gak oleh. Rupane yang gak ganteng, cuma yo gak gablek duit. Lumayan kena gawe sawang-sawangan. Ana wong lanang iki rupane yo elek, kunting jembauris, mronges sisan. Tapi yo duite akeh. Lumayan kena gawe pesugihan. Lho, mesti ana kekurangane. Kadang gagah, tinggi besar, gawedhe dukur, cuma yo gombong. Gombong, modele melur. Yo oleh ndelondenge tok. Dawon delonteng tapi gilur-gilur. Njunjung beras 5 kilo ae goleng. Ya ana wong lanang ku ya cilik metekel tapi kuat. Wong cilik tapi kuat, pinter penekan. Celingkrik-celingkrik kadung meneke gak gelem mudhun. Mudhun-mudhun ngono ku sik gandul-gandul. Nyenengno modele, padahal cilik tapi pinter penekan. Yo maksudnya menekku benakno genteng, benakno anten. Yo antene TV, yo antene dhewe. Ndak ono sing komplit. Kadang wong wedok iku oleh ayune, rupane wayu, cuma yo cerewete gak betahi. Ayu tapi ngomelan. Kadung ngomel gak iso mandeg. Jarene wis kadung turunan. Nah wong lanang lek duwe bojo ngomelan, pengen gak diomeli gampang. Tepak wong wedok ngamuk etek-etek-etek-etek, tinggal metu. Kaya gak ono gerdu ae. Tinggalan nang gerdu rokokan tak telung balik mulai. Tekan oma takon ono. Isek tadi ngomelek. Sek, rumari, metu meneh. Metu meneh, nyang gerdu rokokan meneh. Oleh loro mule takoni. Isek ge. Sek, kari titik. Metu maneh. Rokokan oleh loro balik mule. Isek ge. Wes katok aku. Ngapunten, artinya tidak ada yang komplit. Kebaikannya ndak ada. Ana wong wedok ku rupane yo wayu, yo gak ngomelan, gak cerewet, cuma loro-loron. Diluk-diluk ndandakno. Mosok dienggo ping pisane nyontekno. Wong lanang e kapan arep nganggo ki yo ngitung duwite cukup tagak gawe nyontekno. Ana wong wedok ku rupane gak ayu, yo elek. Tapi sehat nang rasa apa-apa digotongi kabeh ngantek prabote omahku resik diusumi rupane ora ayu rupane elek tapi sehat saking sehate gak tau lara kuat modele kena bledheke murup kok sing lanang mikir ya gobek-gobek iki bojoku bahane teko logam temen. Tidak ada yang komplit. Apa maneh urusan akhirat, urusan ibadah sing apik temenanan. Ndak ono salah, tidak ada kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyullah mawon niku lho sik ada kemungkinan nglakoni salah. Lek Kanjeng Nabi mboten nate salah, gak duwe dosa. Kanjeng Nabi itu punya sifat maksum. Maksum itu terjaga dari dosa kecil maupun dosa besar. Sama sekali enggak pernah melakukan kesalahan, sama sekali tidak memiliki dosa. Itu dua sifat maksum. Nek para wali, waliullah niku punya sifat mahfud. Mahfud itu terjaga dari dosa besar, gak mungkin ngelakoni dosa gede, tapi masih ada kemungkinan melakukan dosa dan kesalahan kecil. Neng begitu sadar melakukan kesalahan kecil itu segera memperbanyak istighfar. Niku waliullah, hanya para waliullah yang banyak istighfarnya setelah para nabi. Salah satu cirinya waliullah itu banyak istighfarnya. Salah satu tandane waline Gusti Allah niku kathah istighfare. Lah, kula panjenengan iki lek kepengin dadi waliullah selak tangeh lamun, gak mungkin lah. Notok nek wong Boyolangu iki ya wali murid. Kon dadi waliullah berat akeh gae. Tapi setidak-tidaknya kita itu punya sifatnya para waliullah. Duwe kelakuane para wali. Apa itu? Banyak istighfarnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula jaluk dulur-dulur kula sedaya jamaah aja sampai rumangsa gak duwe dosa. Jangan pernah punya perasaan gak punya dosa. Bahkan aja sampai rumangsa dadi wong apik. Rumangsa dadi wong apik iku aja. Mergo ngeten. Wong iku lek rumangsa dadi wong apik iku berarti dudu wong apik. Wong apik iku sak lawase gak tau rumangsa apik. Ana wong nang rumangsa dadi wong apik niku berarti dudu wong apik. Mbah gak nyaut modele. Nek wong apik gak tau rumangsa apik, rumangsa elek terus. Rumangsa elek, mergo rumangsa elek, akhirnya setiap hari, setiap saat selalu kepengin apik, kepengin dadi apik, kepengin dadi apik, sehingga uripe ku tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik, tapi perasaane tambah elek, tambah elek, tambah elek, tambah elek. Ngono. Makanya sering saya sampaikan, mantan bajingan iku luwe apik tinimbang mantan kiai. Lho nggih. Lek mantan bajingan ada harapan dadi kiai. Tapi lek mantan kiai ada harapan dadi sampean ngomong bajingan karo nyawang aku tak antemi sisan. Ayo rumangsa nek awak iki akeh salahe, akeh dosane. Kita mencontoh Nabiullah Adam alaihi salam. yang mengakui kesalahannya sendiri. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Adam itu aslinya karo Gusti Allah didekek swarga. Dipersilakan untuk menikmati semua fasilitas yang ada di surga kecuali satu yang dilarang. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Tidak boleh mendekati syajaratul khuldi. Ternyata kepleset Nabi Adam. Bukan hanya mendekati, malah memetik buahnya, bahkan memakannya. Dalam sejarah kita tahu, sebenarnya ini enggak murni kesalahannya Nabi Adam. Kesalahan yang dilakukan Nabi Adam itu enggak mutlak kesalahannya Nabi Adam dewe, tapi ada peran serta iblis lewat agennya, yaitu Ibu Hawa. Kan iblis nggoda Nabi Adam enggak ngenekno. Akhirnya iblis ngerayu Ibu Hawa. Ibu Hawa gantian ngerayu Nabi Adam kene mengambil dan memakan buah dari syajaratul khuldi. Akhirnya keduanya diusir dari surga. Ini kan tidak murni kesalahan Nabi Adam. Ada campur tangan Ibu Hawa, ada peran serta iblis. Tapi Nabi Adam sama sekali tidak menyalahkan iblis, tidak menyalahkan Ibu Hawa. Nabi Adam bersikap gentle. Gentle kok kintel. Profesional, ngakoni salah, tidak mencari kambing hitam. Sakno ya kambing ireng. Istilahnya kok gak kambing putih atau kambing coklat, kambing ireng. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu digambarkan Allah dalam Al-Qur'an, curhate Nabi Adam. Ungkapan Nabi Adam secara jujur, Rabbana zalamna. Ya Allah Gusti, saya yang zalim. Zalamna anfusana, diri saya sendiri yang salah. Bukan istri saya, bukan iblis, tapi kula piyambak sing zalim, kula sing salah. Ini pelajaran yang luar biasa berharga buat kita. Kalau kita melakukan kesalahan, jangan suka cari kambing hitam. Ojo nyalahke wong liya, salahke awake. Biasanya kita kan enggak, yang nglakoni salah itu gak gelem ngakoni, terus gelek rewang. Malah iso nyalahno liyane. Aku iso jane yo gak gelem gara-gara dijak. Aku suwe kok gak mendem. Garai dijak, ada dibayari pisan. Subhanallah. Untuk mengingatkan itu kepada umat, para wali, para sepuh, lah iki tobaté Nabi Adam iki biasanya digawe pujian, nduk masjid, ten gene musala, iku digawe pujian. Rabbana ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana duh Gusti Pangeran kula dolam nangani ngoyo kula angkusana ing awak kula. Wa illam taghfir lamun boten paring pangapura panjenengan lana dateng kula, wa tarhamna lan lamun boten paring rahmat kawelasan panjenengan na ing kula, lanakunanna mongko yekti ana temenanan kula iku minal khosirina. Termasuk jumlahe wong-wong kang padha tuna, wong kang padha rugi, kang padha bangkrut, kang padha cilaka. Ini guling ya wis. Mengingatkan kepada masyarakat, ngelingke tenggene umat. Halo. Supaya rumangsa akeh dolime, supaya rumangsa akeh salahe. Tur lek duwe kesalahan, lek nglakoni kesalahan, ojo nyalahke liyan, tapi salahke awake dhewe, akoni salahe dhewe. Mangkane sering digawe pujian iku ngelingno. Pertama, agar manusia itu merasa banyak salahnya, banyak kezalimannya. Yang kedua, nek salah ojo cari kambing hitam, ojo nyalahke wong liya, tapi akoni kesalahane. Nomor telu, kersane do gelem tobat. Go sareng-sareng diwaos. Taubate Nabi Adam niki bareng-bareng karo dilapurke kabeh dosane. Pokoke wayahe golamna amfusana niki salah-salahe dosa-dosane diaturno kabeh nang Gusti Allah. Mumpung Ramadan niki Syahrul Maghfirah, bulan di mana Allah mengampuni semua dosa. Wayah Rabbana golamna amfusana, ya Allah Gusti ngapunten, kula nate tombok togel. Dalam nampu sana, ya Allah Gusti ngapunten, kula gelek nyelatu bojo. Ngono ku dilapur no wayah dalam nampu sana, ya Allah Gusti ngapunten, kula nate ngelok ke tonggo, tepak selamatan berkate gepeng. Dalam nampu sana, lapur ke kabeh. Yuk, sing derek moco niki kula dongak nih, muga-muga rezekine lancar. Minimal gampang golek utangan. Niku yo penting. Mboten penting pripun wong urip utang angel niku yo susah, apa-apane gak utang yo ora mlaku. Sing gak gelem melu nirokke iki tak dongake muga-muga lambene udunen kisor dhuwur. Dijak apik kok ndak gelem. Nggo sareng-sareng 1 2 3. Rabbana ya Rabbana. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من kurang khidmat jenengan, kurang khusyuk, kurang temen. Niki lagune himne. Duduk mares. Lagu himne iku penuh penyesalan. Lagune syahdu sendu menyentuh kalbu. Lagune melas nelongso. Nek mares niku semangat. Lagu himne kudu nelongso. Nglaporno dosa njaluk ngapura kudu sing nelongso, temenan. Cara lagu wajib nasional sing termasuk himne koyok lagu syukur. Dari yakinku, ayo to bareng pengajian yo kudu nasionalis bareng. Saya pernah sampaikan, orang itu kalau agamis pasti nasionalis. Kalau semangat keberagamaannya kuat, maka semangat berbangsanya, semangat nasionalnya juga kuat. Sekarang kan prihatin, banyak warga negara Indonesia yang tidak hafal lagu-lagu wajib nasional. Tapi nek sakitnya tuh di sini kok hafal. Ngono-ngono kok hafal, tapi lagu wajib nasional itu ndak hafal. Ayo bareng, satu, lagune syukur, dua, tiga. Dari yakin, dari yakinku teguh, hati ikhlasku, hati ikhlasku penuh akan karuni, akan karuniamu. Wes, wes. Contoh engko lak nyanyi terus. Termasuk mana sing himne kaya satu nusa satu bangsa. Iku himne satu nusa satu bangsa satu bahasa. Wes niku himne kudu melas lagune. Lek mares iku semangat. Sora-sora bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita. Mares Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pemane sing nyanyekno wong Madura. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Semangat. Ono cahe dhewe-dhewe. Kaiki lagu mares kok digawe himne. ya gak tepak, gak pantas. Mares kok di lagu himne. Sorak sorak bergembira, bergembira semua. Yo kak apa? Kak enak di rumah. Okay. Lain ni kena robana dalam nafus anak himne kutu sing melas. Nyapo kadek dilagok. Okay. Ya supaya lebih menyentuh hati, biar lebih menghayati, biar lebih khusyuk, biar lebih betah. Makanya maca Quran iki dilagokke karo gawe wedo nduk gone ati. Mula lagune enak karo mboten enak rasane ten ati seje kok nggih mboten. Nek lagune enak iku modele ana rasane, gurih. Tapi nek lagune gak enak yo gak ana rasane. Cobi to bandingke maca Quran bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Seje karo sing qul billahi minasyaitonir rajim. Beda takbiran dilagokke. Lagune takbiran ku yo himne, menyentuh kalbu. Makane sampean krungu langsung berbesmili. Krungu takbiran malam lebaran iki, ya Allah iso nelongso. Eling wong tuwa sing wis gak ana rumangsa akeh dosane, kok maneh rondo-rondo iku. Rondo anyaran tambah nemen kok. Krungu takbirane langsung mewek. Ya Allah. Riyo taun wingi sak kumpul karo bapake. Saiki bapake wis gak ana. Wis ora ana sing kolu ambek aku wis. Lagune melas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Berbesmili kok eling dosa eling wong tuwa apa maneh sing gak iso sungkem nang wong tuwa omahe adoh gak iso dolen ya Allah ngelongso soalnya lagune iku menyentuh. Cobi umpama takbiran ora dilagokke. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ngono. Azan. Azan yo dilagokke ben yo menyentuh yo lho. Terus sing kepireng iki kepengin moro. Cobi jenengan nek tepak kepireng azan engko Masjidil Haram Masjid Nabawi. Masyaallah. Ya Allah rasane tenatin. Hayya 'alal falah. Ana hae modele khas. Hayya 'alal falah. Coba azan ora nganggo lagu. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ayo diantemi wong kok. Artinya apa? Ngene lho, Ramadan ki wulan suci. Ayo awak dhewe nyuceni ati. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoke metu teko Ramadan iki kudu keadaan suci. Umpama mlebu Ramadan kaitan niku ular geni ya. Ngertos ular geni? Wis pokoke ular sing riwuk iki lho. Ular sing riwuk kaya apa? Saiki ngentung kok, sok metu Ramadan kudu dadi kupu. Artinya kula jak tazkiyatun nafs. Ramadan iki bulan kebersihan. Bulan resik-resik. Mangkane lek metu teko Ramadan kalau sukses dan berhasil namanya Idul Fitri. Kembali fitrah itu orang-orang yang pantas dan layak berhari raya. Kalau Ramadannya kualitas, memang betul-betul bersih. Dosoe. Potongan ngene-ngene iki. Termasuk sing ngomong barang iki, merawasno. Maka malam ini kula jak tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, membersihkan jiwa. Yang pertama napa? Taubat. Napa? Taubat. Coba-coba, apa dampaknya taubat itu? Kenapa kok harus taubat? Ya karena manusia ini jelas banyak dosa. Sekujur tubuh manusia, semua organ tubuh manusia berpotensi melakukan dosa, betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane dikon tobat. Apa manfaatnya kalau mau tobat? Apa akibatnya kalau enggak mau tobat? Jamaah sekalian rahimakumullah. Ada contoh dari Allah, dua makhluk yang dulunya sama-sama penghuni surga. Yang pertama manusia, diwakili Nabi Adam alaihi salam, dulunya penduduk surga, tapi karena satu kesalahan yang meskipun sebenarnya kesalahan itu sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah di skenario seperti itu, dilarang mendekati syajaratul khuldi, malah memakan buahnya. Karena kesalahan itu Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Contoh satunya lagi iblis. Iblis itu aslinya yang penduduk swarga. Halo. Juga melakukan kesalahan, diperintah sujud hormat takzim kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Karena kesalahan itu iblis juga diusir dari surga. Sama-sama penduduk surga, sama-sama melakukan kesalahan, sama-sama diusir dari surga. Bedanya Nabi Adam mau tobat. Karena Nabi Adam mau tobat, maka nanti Nabi Adam balik dadi penduduk swarga maneh, kembali menghuni surga selamanya. Iblis tidak mau tobat. Karena iblis tidak mau tobat, maka selamanya iblis tidak akan pernah bisa menginjakkan kakinya di surga. Sak lawase dadi intipe neraka. Mari kita tanya pada diri kita masing-masing, dari dua contoh makhluk tadi, Nabi Adam dan iblis, kira-kira saudara-saudara yang hadir di majelis ini turunane sinten? Turunane sinten? Nek ngaku turunane Nabi Adam, ya kudu nyonto Nabi Adam, kudu gelem to? Kudu gelem to? Lek gak gelem tobat, berarti koncone Bapak Ibu saudaraku jamaah sekalian rahimakumullah. Wes to leo jo mekah. Ngomong setan dibolan-baleni. Nun sewu, Kanjeng Nabi ku gak duwe dosa babar pisan. Ndak pernah salah, tapi Kanjeng Nabi pernah bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah kulla yaumin aktsara min mi'ati marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, dalam beristighfar memohon ampun kepada Allah, sehari tidak pernah kurang dari 100 kali, pasti lebih dari 100 kali. Padahal Rasulullah itu tidak pernah salah, tidak punya dosa sedikit pun, tapi istighfar sehari tidak pernah kurang dari 100 kali, lebih dari 100 kali tiap hari. Limaga, kenapa? Nyapo? Jare wong Tulungagung, nyapo? Jare wong Bojonegoro, why? Kenapa? Padahal Rasulullah enggak punya dosa, enggak pernah salah. Istighfare kok oke banget. Ada dua alasan paling tidak. Yang pertama, karena Rasulullah itu sebagai idol. Orang ngerti mungkin dia ngomong. Rasulullah niku sebagai idola, Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah agar dicontoh umatnya. Lek Kanjeng Nabi sing gak tau salah, gak duwe dosa ae, istighfare akeh banget. Apa maneh wong boyolan sing dosane gak nyaut tok. Dosane salahe istighfare. Saiki saipet malah. Ya telung ipet kok. Istighfare mek telung ipet. Mantun salat ngono karo angop. Yang kedua, Rasulullah enggak punya dosa, enggak pernah salah, tapi istighfarnya banyak sekali. Kenapa? Karena Rasulullah merasa sebagai hamba Allah sifat penghambaan, sifat kumawulo, rumongso dadi kawulo, nisbate kawulo nanggone Gusti, iku selalu merasa banyak salahnya, selalu merasa banyak kekurangannya. Meskipun Gusti tidak menganggap itu sebuah kekurangan, tapi jenenge kawulo tetap merasa itu kekurangan. Ibaratnya karyawan nenggone bos, ibaratnya pembantu nenggone majikan. Pembantu yang baik selalu merasa banyak kekurangannya, meskipun majikan tidak menganggap itu sebuah kekurangan, tapi pembantu itu merasa kurang baik dalam melayani majikan, merasa ada salahnya. Ini yang menyentuh hati kita. Allah tidak menganggap sebuah kekurangan, tapi Rasulullah tetap menganggap itu kekurangan. Kenapa? Karena Allah itu tak terbatas, sedangkan manusia itu terbatas. Menurut Imam Ghazali, sesuatu yang terbatas tidak akan mungkin bisa memenuhi haknya yang tak terbatas, kecuali pasti selalu ada kekurangannya. Sehingga etika dan adab yang baik, mohon maaf, ngomong sak ngomong iku disi ono njaluk sepuro. Ono contoh teko zaman kerajaan Sien iku lek ono rakyat menghadap kepada raja badhe ngomong, niku mesti ngene sik. Ngapunten Gusti, kepareng kula badhe matur. Sakderenge ngomong iku njaluk sepura. Ngapunten Gusti, kepareng kula badhe matur. Zaman kerajaan kadohan contone sinetron Jodha Akbar. Zaman iya deloken. Kapan ono rakyat menghadap Raja Jalaluddin? Jalaluddin Akbar. Iku sak durunge ngomong, iku rakyate lak ngene dhisik, "Ampun tuanku, izinkan hamba menyampaikan sesuatu." Ngono, dikai "Ampun tuanku, jaluk sepura dhisik." Wong yo sak nesu-nesune, kapan dijaluki sepura? Pepleh. Waras nesune, batin nesu mboten sida mergo dijaluki ngapura. Ini pelajaran ibu-ibu nang gelem praktek ngono. Masya Allah, mboten kira ana gegeran dalam rumah tangga, mesti tentrem. Mangke dipraktekne Bu nggih.